Yang terbaik dilakukan seorang muslim itu pekerjaan jalan, akhirat juga dia titip. Okay. Bekerja boleh, bapak silakan bekerja. Seimbangkan as-salatu nurun, seimbangkan dengan ibadah kita pada Allah. Jaga salatnya. Was-shadaqatu burhanun. Kalau salat sudah dilakukan, salat itu ibadah apa? Ibadah individual. Hubungan antara kita dengan Allah. Baik. Ini rumusnya, ini hadis ini indah sekali. Saat mulai beraktivitas, ada kebutuhan hidup dunia. Oke? Lakukan dengan cara yang suci. Mulai dilakukan dengan bersyukur kepada Allah. Mau berangkat misalnya macet, alhamdulillah. Biarkan orang lain memberuntung, kita alhamdulillah saja. Di semua itu tatap dengan hati, alhamdulillah ya Allah macet, ada kesempatan mendengarkan sama Al-Qur'an, ada kesempatan mendengarkan ceramah. Kalau tidak dikasih macet cepat sampai mungkin enggak bisa mengulang. Cari baik-baiknya aja. Dibandingkan kita memaki-maki lampu merah, enggak akan berubah. Lampu merahnya lama, hijaunya cepat, tetap akan seperti itu. Hilang waktu kita hanya sekedar meluangkan untuk kesana. Yang ketiga, subhanallah, saat bekerja lakukan karena Allah. Orang yang subhanallah itu tidak mungkin dia korupsi, tidak mungkin dia menyogok, tidak mungkin dia bohong, karena subhanallah, ada sesuatu yang mengawasinya, ada sesuatu yang mengontrolnya, dia paham itu. Kemudian setelah itu selesai di sini, jadi berangkat bekerja itu atau beraktivitas itu, ada kebutuhan dunia, bersihkan dulu niat kita, syukuri apa yang ada, lakukan karena Allah. Kemudian kalau ini sudah ada, jangan cuma kejar dunia, seimbangkan dengan ibadah, salat. As-salatu nur. Salat akan menjadi cahaya. Kenapa di sini menggunakan nur, bukan dia, bukan dhu? Awas. Ada dhu pun ada nur. Buka surat 10. Surat apa 10? Yunus ayat 5. Maaf saya agak percepatnya karena ini masih kemarin. Sedikit pengintisan ya. Huwa alladhi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran. Ada di situ. Baik. Dialah Allah yang menjadikan matahari bersinar. Langsung sinarnya ada. Tadawwun ja'alna dhiya'an. Dan rembulan memantulkan cahaya. Bahasanya sudah lain. Matahari bersinar, rembulan memantulkan cahaya. Karena bulan tidak punya sinar. Bulan tak punya cahaya. Dia hanya memantulkan cahaya. Sekarang lihat, ini bahasa metafor dalam hadis. Kenapa di sini sholat disebut dengan nur? Was-shalatu nur. Dan sholat itu adalah cahaya. Saya gambarkan ini matahari. Ini bumi. Ini rembulan. Ketika matahari bersinar, dipantulkan cahaya di sini. Dia kemudian ada pantulan cahaya, terlihat indah rembulan itu kan dengan pantulan cahaya. Salat itu diibaratkan dengan pantulan cahaya seperti rembulan memantulkannya. Lihat bayangannya. Jadi orang yang salat itu, ketika dia salat, dia hadapkan dirinya kepada Allah. Apa artinya salat? Kita sudah paling mulai. Kalau doa itu pengertian fikih, as-salatu biyad doa, salat itu adalah doa, itu fikihnya. As-salatu lobatan ad-doa'u wasdilahan, ibadatun muftatahatun bi takdiri wa muhtatamatun bi taslimi, itu fikih namanya. Secara bahasa, salat itu artinya bukan doa, salat itu kata sambungan yang tersambung kita dengan Allah. Dari kata sudah yang tersambungkan. Kenapa diartikan dengan doa? Karena orang yang berdoa biasanya lebih tersambung dengan Allah dibandingkan dengan yang tak berdoa. Jelas ya? Yuk kita lihat sekarang. Kenapa sholat disebutkan dengan nur? Was-shalatu nurun di hadis ini. Pertama, karena saat kita ingin tersambung itu menunaikan ibadah sholat, ternyata kita dihadapkan pada satu zat pencipta yang dirinya sendiri menyebut sebagai nur. Surat 24 apa? Allahu nurus samawati wa Allah menyebut dirinya dengan nur. Allahu nurus samawati wa lihat bahasa metafor hadisnya. Orang yang sholat itu seolah-olah menyambungkan diri kepada Allah. Ketika dia sambungkan ini, muncul pantulan dari atas memberikan cahaya. Terus ya? Matahari yang memberikan cahayanya. kemudian dia menyinari kepada bumi, memantulkan ke bulan, dari sini ada pantulan. Orang yang sholat itu menyambungkan dirinya kepada Allah, mengantarkan doa-doanya kepada Allah. Dari sini doa-doa itu seperti cahaya yang disampaikan kepada Allah. Dari sini dipantulkan oleh Allah, berubah bentuknya menjadi rahmat dan anugerah. Jelas sampai sini? Jadi orang-orang yang hanya bekerja saja, tidak tersambung dengan Allah, mungkin dia mendapatkan materi, tapi tidak mendapatkan keberkahan dan rahmat dalam materinya. Orang-orang yang bekerja kemudian menyeimbangkan pekerjaannya dengan mendekat kepada Allah, di samping dia bekerja mendapatkan dunia, turun rahmat Allah menjadikan yang didapat ini menjadi berkah. Bentuknya apa? Bisa kemudahan dalam aktivitasnya, sulit dijadikan mudah, diganggu kemudian dibantu, dapat hartanya dijadikan bermanfaat. Ada kan orang ini penghasilannya cuma 1000 tapi gak pernah habis, ada aja. Tapi ada orang itu ya 1 juta itu semalam tidak habis. Saya punya teman, Masya Allah, itu dulu berangkat sama-sama ke Tripoli, Pak, ke Libya, bawa uang $50, gak punya apa-apa lagi. Sampai pulangnya selama 5 tahun di Libya, itu gak pernah habis loh. Ada aja $50 sampai balik lagi. Padahal waktu berangkat itu bingung gimana sepatunya, gimana disananya, pulang itu gak pernah habis. Pernah sekali hilang dari beliau itu, dipinjam temannya $50, sampai ada lagi. Sekarang kerja di salah satu orang terbesar di Indonesia. Itu luar biasa. Jelas ya? Wassalatu mul. Ini ibadah baru ibadah individual. Yang ketiga, wassalatu mul amal. Disebutkan salat di sini. Saya urutkan ringkasnya saja. Berangkat bekerja, kita urusi dunia, lakukan dengan suci. Yang kedua, nikmati syukuri persiapan dan kepemilikan bekal yang ada. Lakukan karena Allah, kemudian seimbangkan dengan salat. Kalau ini sudah dilakukan, berhasil ibadahnya, sudah berhasil pekerjaan kita, maka mulailah kita berbagi dengan orang-orang di sekitar kita. As-sadaqah. Jadi kalau mendapatkan kebaikan, jangan dipakai sendiri, yang lain diperhatikan. Mulai lihat zakatnya. Bapak bekerja, jangan lupa dalam sebulan mendapatkan gaji, itu ada kewajiban zakatnya. Awas, hati-hati. Ibu juga fungsinya mengingatkan, Bu. Awas tuh. Jangan suami cuma dinanti-nanti saja. Pak, sudah awal bulan nih, dicatat. Hari ini rencananya ke Great Mall, besok ke MM, besoknya lagi ke mana. Awas, ibu, kadang-kadang itu kuncinya ada di ibu juga. Zakat mall didahulukan, zakat mall dilupakan. Itu kan rumusnya mulai dari sekarang. Ingat, solehnya suami itu bergantung pada istri. Dan solehnya istri bergantung pada suami. Sudah saya ingat satu hadis, boleh ya? Ini materi kita nanti di Quran. Hari ini kita akan belajar tentang Quran. Ada satu hadis bunyinya begini. Mohon maaf sebelumnya, ini untuk bapak yang punya anak saja nanti kalau ingin menikah. Tunkahul mar'atu li arba'in. Dinikahi perempuan itu karena 4 faktor. Laki-laki 5 nanti mungkin. Jadi kalau punya anak laki-laki, cari calon istri yang punya 4 kriteria. Kalau punya anak perempuan, cari calon suami yang punya 5 kriteria. 1, 5, 5. Apa artinya, Mak? Yang kedua, Jamal, ya. Apa artinya Jamal? Bukan unta, kalau unta Jamal. Jadi Jamal, ya. Paras, baik. Sering diartikan dengan cantiknya. Tiga, linasabiha. Apa nasab? Latar belakangnya. Jangan selalu diartikan keturunan. Kalau keturunan nanti dilihatnya ini keturunan Ikrar, ini bukan, kan? Karena itu latar belakangnya, cari yang berpendidikan atau yang bagaimana. Satu, mal, saya tulis bahasa Arab saja. Yang kedua, jamal. Yang ketiga, nasab. Yang keempat, din, agamanya. Dalam hadis riwayat yang lain itu didahulukan din. Kemudian kata Rasulullah, dahulukan faktor bidatin dini, dahulukan yang kualitas agamanya bagus, tadi bagi ada, pasti kehidupan rumah tangga itu akan nyaman. Ini prioritas yang pertama. Kebanyakan kita itu keliru menafsirkan yang ketiga ini. Nabi ingin menjelaskan di sini 2 hal. Satu, motif orang menikah itu biasanya ada 4 umumnya. Satu, karena mencari harta. Yang kedua, karena mencari kekasih yang dinilai paling cantik atau ganteng. Yang ketiga, karena keturunan atau latar belakangnya dilihat mana yang, maaf ini ya, dari misalnya, maaf ini, dari dari yang statusnya lebih tinggi, dari yang pendidikannya besar dan sebagainya. Jarang memilih agama, karena itu di sini diprioritaskan. Tapi ini, tolong garis bawah ini. Kekurangan muncul saat menafsirkan kata mal ini, jamal dan nasab. Nasab jarang keliru. Apalagi mal artinya? Di sini harus dilengkapi, maksud mal di situ bukan sekedar harta. Maksudnya yang pandai memanage, mengelola harta suaminya. Jadi kalau bapak punya anak laki-laki, kemudian ingin mencari calon istri, kalau baru gajinya misalnya, gaji baru 5 juta, jangan cari calon istri yang zakat bolnya itu 10 juta. Akan nyambung. Cari yang bisa memanage, menyeimbangkan. Kalau anda baru misalnya gajinya 5 juta, jangan cari yang calon istri punya, punya hobi, hasrat zakat bolnya 10 juta. Gak akan selesai rumah tangga itu, gelisah terus. Yang kedua, jamal. Apa jamal tadi? Tentang indah, cantik, biru lagi di sini. Yang dimaksud cantik di sini atau indah, tidak dalam kefisiknya, bukan kefisiknya. Ingat, kalau cantik itu bisa relatif nanti. Jelek mutlak. Itu orang-orang yang lain. Cantik bisa relatif. Bagi si A itu cantik misalnya 100% nilainya. Bagi yang lainnya itu bukan cantik. Bagi dia ini bagus, bagi yang lain mungkin tidak. Jadi sifatnya relatif. Nah, ukurannya apa? Ya, ternyata ukuran cantik di sini bukan panas. Ditafsir di hadis yang lain, apabila engkau menatapnya merasa tenang hatimu, merasa nyaman jiwamu. Di sini mengisyaratkan pada akhlak, yang tatapannya baik, yang tuturnya itu indah. Ibu tahu Sayyidah Khadijah di Sayyidah Rasulullah? Kenal Sayyidah Khadijah? Sayyidah Khadijah? Zainab tahu tidak istri Nabi? Cantik mana pertanyaan saya dari seni panas Zainab dengan Khadijah? Zainab itu mas, digambarkan kalau ada orang yang melirik saja matanya susah berkedip. Zainab. Tapi masya Allah, selama hidupnya Nabi berumah tangga itu yang diingat-ingat sampai beliau akan meninggalnya, yang kadang disebut dalam tidurnya itu bukan Aisyah, bukan Zainab, bukan yang lainnya, selalu Khadijah. Khadijah, Khadijah. Kenapa ini memiliki? Ini beliau punya, digunakan untuk dakwah Nabi. Ini beliau punya, digunakan untuk ketentraman Nabi. Nabi selelah-lelahnya, sesulit-sulitnya dakwah juga, kalau masuk ke rumah itu menatap Khadijah, hilang masalah. Mendengar tutur kata Khadijah, tenang jiwanya. Satu ketika turun dari wahyawah itu, sedang di jalan, hadis Al-Bukhari nomor hadis yang keempat, asbabun nuzulnya turunnya surat Al-Mudathir. Di jalan gemetaran karena mendengar Jibril turun. Begitu mengatakan Jibril turun, terlihat di antara langit dan bumi, duduk di antara kursinya, lari sampai kepada Khadijah mengatakan, zambiluni, zambiluni, tolong selimuti, selimuti saya, tolong selimuti saya, sambil bergetar. Apa yang dilakukan oleh Khadijah? Diselimuti dengan lembut, dipelai, dikatakan, duhai suamiku, bahasa kita mungkin sekarang ayah, mungkin sayang, dengan bahasa yang lembut, engkau adalah orang yang selalu jujur, engkau orang yang selalu baik, tidak pernah menyakiti siapapun, tidak akan ada yang mencelakaimu. Aku selalu bersamamu dalam suka dan duka. Tenang. Setelah tenang itulah turun kemudian wahyu. Khadijah. Ayo, ibu mirip siapa? Istri Rasulullah dan kakak? Lebih dari 4. Tolong lihat rumusnya Bu ya, ini penting, saya serius. Ternyata setelah diteliti, kenapa lebih dari 4? Seluruh istri Nabi ini mencerminkan karakter perempuan dan istri-istri yang ada di muka bumi ini. Jadi di antara ibu itu nanti ada yang mirip Khadijah, ada yang mirip Aisyah, ada yang mirip Hafsah, ada yang mirip Zainab dan sebagainya. Silakan kira-kira temukan ibu ada di mana. Di situ teladani karakternya dalam melayani Rasulullah SAW. Pasir. Si bapak ada di mana, Pak? Baik, saya sambungkan di sini sekarang. Ya, sekarang kita masuk ke intinya. Jadi kalau kita ingin beraktivitas dalam sehari, mulai bangun waspada, mungkin kita meninggal di hari itu. Siapkan bekal menuju Allah dengan cara dunia lakukan, bersihkan niat. Yang kedua, nikmati bekal hidup kita. Yang ketiga, jalani karena Allah. Yang keempat, bangun pekerjaan dunia itu secara seimbang dengan ibadah kita kepada Allah. Kalau sudah sukses, mulai berbagi sedekah. Berbagi dengan di sekitar kita. Yang terakhir, ya kita lihat terakhir. Wal Qur'anu hujjatun laka wa 'alaika, ini materi kita. wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Dan Qur'an itu satu saat akan menjadi teman yang bisa meringankan hidupmu atau justru memberatkan hidupmu nanti di akhirat. Ini tafsir kita di kesempatan ini. Al-Baqarah 185. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Apa fungsinya? Hudan linnas. Saya tuliskan satu saja di buku ini. Petunjuk. Bapak Ibu sekalian, seorang pencipta, seorang pengkreasi, pencipta benda saja di dunia ini tidak mungkin membuat barang ciptaan kecuali disertai dengan pedoman dan petunjuknya. Oke? Seorang pembuat kulkas, pembuat handphone, pembuat televisi, pesawat terbang dan sejenisnya tidak mungkin membuat suatu benda ketika akan digunakan dan dikenalkan kecuali diberikan petunjuknya. Dan kita pun sudah paham seluruhnya. Seorang yang ingin menggunakan benda itu tidak mungkin menggunakan dengan maksimal kecuali membaca petunjuknya. Lain, kita punya TV baru atau handphone baru akan kita gunakan, tidak mungkin kita bisa menggunakannya kecuali membaca petunjuknya. Allah yang mencipta segalanya. Dan ciptaan terbesarnya adalah manusia. Pencipta ketika mencipta manusia menyebutkan bahwa manusia itu nanti akan menempuh perjalanan yang tidak mudah, kadang-kadang gelap. Dia membawa tugas ketika diciptakan, yang tugas ini dinamakan dengan tugas khilafah. Inni ja'il fil ardi khalifah. Al-Baqarah ayat 30. Saking beratnya, malaikat pun tak bisa memikulnya. Malaikat, makhluk yang paling suci, tidak pernah salah, tak pernah keliru, tak bisa memegang beban atau tugas misi sebagai khalifah ini. Manusia itu mau menerimanya. Karena sulitnya aktivitas ini, misi ini diberikan, diberikan petunjuk oleh Allah. Petunjuk ini dinamakan dengan hudan. Manusia bisa lahir sampai meninggal diberikan usia misalnya 60 tahun. Kata Rasulullah, umatku itu antara 60 sampai 70, sedikit yang melewatinya. Antara 60 sampai 70, sedikit yang melewatinya. Dia tiba, sudah lebih dari 60 tahun. Saya pun sama, tidak pilih-pilih itu. Ya, tidak pilih-pilih. Maut itu sifatnya, sifat maut itu tidak melihat kondisi fisik, walaupun kadang keadaan fisik memberi isyarat. Awas. Itu masih muda ya, masinisnya baru 25 tahun. Teknisinya baru 20 tahun. Ya kalau maut sudah datang, sudah tidak akan pilih-pilih dan enggak akan tentukan. Awas, saya penting sampaikan, ada beberapa aliran, itu aliran yang agak memang bukan agak, harus dihindari. Ada yang menyebutkan katanya malaikat Jibril itu tertukar memberikan wahyu. Harusnya bukan ke Nabi Muhammad, harusnya ke Ali gitu. Itu hati-hati gitu ya dengan aliran ini. Malaikat itu sudah jelas la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jelas petunjuknya, tidak mungkin bermaksiat, enggak mungkin salah. Musa itu teman baiknya malaikat Israel. Tapi kalau sudah tiba masanya enggak ada sih diundur-undur. Enggak ada misalnya kalau teman baik saya nanti saya kasih 5 menit lagi. Enggak ada. Pas. Dan enggak akan tertukar. Saya meninggal misalnya ketika dicabut, aduh, salah nih saya nih, harusnya Pak Hasan duluan. Enggak ada. Pas. Baik. Sampai di sini perjalanan hidupnya diturunkan petunjuk hudan ini namanya Quran. Karena kita membawa misi disebutkan dalam hadis dan ditunjukkan oleh Quran, hudan ini itu harus dipelajari oleh kita. Harus dibaca. Tidak boleh ada manusia, bahkan manusia tidak boleh ada manusia yang hidup ke muka bumi ini tidak tahu dia isi Quran. Karena bahasa ini ketika diturunkan jelas hudan linnas, bukan hudan lilmuslimin. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Jadi sebetulnya manusia yang hidup di dunia ini ketika menjalani hidupnya, sadar atau tidak sadar, sebetulnya bagian terbesar dari hidupnya itu dia sedang mempraktikkan kandungan-kandungan Quran dalam muamalah ya, dalam muamalah. Di Prancis, kami dulu pernah ada dialog. Di Prancis itu 2/3 yang undang-undang nih, terambil dari Quran dan hadis. 2/3. Eropa juga sama. Jangan tanya Eropa sekarang bisa maju itu karena ngambil dari Islam. Islam saat itu mempraktikkan Quran dan Sunnah. Sekarang kita tinggalkan Quran Sunnahnya, kita terpuruk. Yuk kita teruskan dulu. Jadi ini harus dibaca, kemudian ini. Yang kedua, khusus bagi umat Islam. Khusus bagi umat Islam, dia rubah redaksinya dari linnas menjadi muttaqin. Yuk lihat. Dari kal kitabu la raiba fi hudan lin muttaqin. Ketika dia rubah menjadi muttaqin, berarti penekanannya harus lebih dibandingkan orang lain, dibandingkan orang muslim. Ini manusia. Ini muslim. Seolah-olah bahasa Quran begini, kalau ingin selamat di dunia, setiap manusia silakan baca Quran. Tapi orang Islam harus selamat dan wajib baca Quran. Tidak boleh ada orang Islam di muka bumi dalam sehari tidak membaca Quran, tidak mempelajari Quran. Karena itulah ayat yang pertama turun kepada Nabi. Apa ayatnya? Maaf, saya teruskan sebentar ya, supaya kita sempurna dulu. Wal Qur'anu hujjatun laka au 'alaika. Ya, hadisnya. Kalau ada kata la atau li, la itu artinya yang memberikan kebaikan. Yang memberikan kebaikan, pahala. Lahu itu baik sifatnya. Tapi kalau 'ala itu artinya keburukan. Ada laka, ada 'alaika. Kalau ada la atau li itu artinya baik. Kalau ada itu artinya jelek. Bisa. Saya punya uang 10.000. Saya berikan pada bapak. Ada laka. Ini untukmu. Tapi kalau menghutang itu bukan laka. Alaika. Ini uang 10.000. Ada alaika. Ini saya utangin kamu 10.000. Nah, ya? Itu udah lain. Hati-hati. Rogibahan dengan rogibafi itu lain. Rogibafi itu artinya cinta. Rogibahan itu artinya tidak suka, benci. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan man rogibahan sunnati, bukan fi. Wa man yarghabu an millati Ibrahim. Ya Allah, Al-Baqarah 131 itu. Yarghabu an, menggunakan an di situ. 130, 131. Kita teruskan. Nah, kalau orang baca Quran kemudian mempelajari Quran, maka dia akan mendapatkan kebaikan dalam hidupnya sampai di akhirat. Lakan. Kalau dia tinggalkan Quran, alaika rugi'in. Hujjatul laka au alaika rugi'in. Ini beruntung. Ya, sekarang kita urutkan hadis-hadisnya. Dari sinilah kemudian muncul hadis-hadis yang memotivasi kita supaya mendekat pada Quran. Contoh, orang yang belajar baca Quran itu kan umayyah tataka, kemudian terbata-bata mendapatkan dua pahala dibandingkan orang yang lancar. Itu motivasi supaya mau baca. Bacanya saja sudah dapat pahala, apalagi memahami dan mengamalkannya. Salah kalau ada orang mengatakan percuma baca Quran kalau tidak paham, itu keliru. Karena baca saja sudah dapat pahala, terbata-bata pahalanya dua kali dibandingkan yang lancar. Motivasi Rasulullah, masya Allah. Kalau lancar bersama malaikat, masa waktu kiram bin Barah bersama malaikat yang menaungi dalam hidupnya. Anak kecil yang belajar baca Quran oleh orang tuanya kemudian dibimbing baca Quran sampai bisa. Kalau belum bisa kemudian dia panggilkan guru, itu datang di hari kiamat membawa mahkota dipakaikan di kepala kedua orang tuanya. Motivasi lagi. Ini supaya kita mau baca. Yang terakhir, ini yang di bagian dari yang terpenting dari pembahasan ini. Bukan surat Al-Qamar, surat 54. Kalau mau dicatat dulu silakan. Surat 54 ayat 17, ayat 17, ayat 22, ayat 32 dan ayat ke-40. Surat 54 ayat 17, ayat 22, ayat 32 dan ayat bunyi ayatnya sama seluruhnya. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fa hal min mudzakkir. Ini sudah pernah saya sampaikan bagi yang pernah mengikuti. Walaqad

yakin jangan. Kalau di Quran ada ayat kalimat yang diawali dengan qad, itu tandanya kandungan berita itu mungkin ada yang meragukan. Tadi saya tanyakan, menghafal Quran mudah atau sulit? Jadi mudah. Belum 5 menit tadi barusan sulit, sekarang jadi alhamdulillah mudah. Kebanyakan orang menduga menghafal Quran itu sulit. Karena itulah ayat ini dimulai oleh Allah, kalau kita ingin menghafal Quran, ingin paham Quran, yang pertama dilakukan adalah tanamkan dulu keyakinan dalam diri kita bahwa itu semua mudah. Yakin. Saya ulangi, saya serius ya. Kalau ingin hafal Quran, jangan pesimis dulu. Begitu lihat mushafnya besar gitu kan, aduh ya Allah susah apa tidak. Tanamkan pada diri kita bahwa Quran itu mudah, yakin. Karena itu dibukain dengan kuat, jangan ragu. Kalau yang tidak bisa baca tulis saja bisa 8 bulan, kita yang seharusnya bisa baca tulis lebih cepat. Pertama, yakin. Karena kebanyakan orang yang maaf tidak bisa hafal Quran atau lambat hafalnya itu pesimis, walaupun seharusnya dia bisa.